rasa tak mungkin terjadi. Keinginan untuk berpisah, bila memang itu ada, kupastikan saja ada yang lain di hatimu. Takkan pernah terbayangkan cinta kita terpisahkan. Tak perlu cerita tentang cinta kita, dulu kita sama rasakan. Ku tak percaya keinginanmu membuatku luka. Ku yakinkan hati tak ada cinta selain cintamu. Pernah terbayangkan cinta kita terpisahkan. Tak perlu cerita tentang cinta kita, dulu kita sama rasakan. Ku tak percaya keinginanmu membuatku luka.